আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ। ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান তাবি'আহু ওয়া মাওয়ালা। মুদাহমুদাহান জামাআহ semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Baik yang berada di studio maupun pemirsa di rumah. Dalam segala aktivitas bernilai menjadi amal-amal saleh yang akan dapat kita bawa menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Belum kita masuk ke ayat yang akan kita bahas, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari jamaah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada pertanyaan nih, Ustaz? Baik. Katanya jihad menahan nafsu ini udah termasuk jihad. Bahkan jihad nafsu ini lebih baik daripada jihad fisik. Apa makna dari jihad dunaf? Terima kasih, Ustaz. Baik. Lalunya dari tiga huruf bahasa Arab itu. Jim, ha, dal. Jahada. Jahada. Bukan jahat. Jihad. Dari kata jahada inilah jihad. Arti jahada, mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan sesuatu. Makanya orang yang kalau sudah disebut kata jihad itu selalu konotasinya perang. Karena orang yang perang itu kuda kendaraan termahal dia bawa, tombak, pedang, baju besi, peralatan tercanggih dia bawa, keluarga ditinggalkan, nyawa dipertaruhkan. Oleh sebab itu maka jihad artinya mengerahkan segenap kemampuan. Tapi makna jihad tidak sesempit itu. Bahwa perang adalah jihad, ya. Tapi jihad adalah perang? Tidak. Perang adalah salah satu dari jihad. Lalu kita menuntut ilmu ini? Jihad. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmi, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu juga mengerahkan segenap kemampuan. Kemampuan akalnya, melawan ngantuknya, melawan emosinya. Ah ya, tadi emosi betul saat Ustaz itu menjelaskan itu. Kamu emosi dengan penjelasannya? Saya emosi lihat Ustaz itu. Mengerahkan segenap kemampuan. Nah, jihad ini dibagi dua. Ada yang jihad bersifat zahir, kelihatan. Tapi ada melawan, melawan khamar, melawan. Ada jihad yang tidak kelihatan. Melawan keinginan, melawan kehendak-kehendak. Ini yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Makanya dalam satu riwayat, sebagian menyebutkan dhaif hadis ini. Tapi dipakai untuk motivasi amal boleh. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Padahal saat itu jihad pulang perang. Pulang perang berdarah-darah. Nabi bilang kita baru pulang dari jihad yang kecil. Ada lagi jihad yang lebih besar ya Rasulullah? Ada. Apa itu? Jihadil akbar. Jihad yang besar. Apa dia? Jihad melawan hawa nafsu. Jadi pertanyaan tadi, apakah ada jihad besar melawan hawa nafsu? Ya. Dan itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas ayat Al-Quran yang terkait dengan ini dari salah satu surat yang lengkap. Dalam surat Al-Baqarah bercampur di sana banyak kisah. Ada kisah Adam, ada kisah Nabi Musa. Tapi surat yang lengkap runut dari awal sampai akhir surat Yusuf. Surat Yusuf terjemahannya asik sekali. Baca, saya termasuk suka baca surat Yusuf. Tapi kita tidak bahas semuanya. Kita bahas ayat 53. A'udzubillah. Jangan lupa tetap baca A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitan. Aku berlindung dengan Allah dari godaan setan yang A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wama, kata Yusuf, diceritakan Allah tentang ucapan Yusuf dalam Al-Quran. Wama ubarri'u nafsi. Wama, tidaklah. Ubarri'u, aku meratakan, aku lepas. Nafsi dari godaan hawa nafsu. Tidak mengatakan aku lepas dari godaan hawa nafsu. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, Padahal Nabi Yusuf itu Nabi. Dan Nabi itu salah satu sifat Nabi adalah ma'asum, terpelihara. Nabi jangankan buat dosa, dikit aja mau buat dosa, dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Nabi sampai berbuat dosa, perbuatan, tindak tanduk, kata, Nabi itu adalah syariat, menjadi hukum. Maka kalau sampai Nabi tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbuatannya nanti menjadi hukum, dosa menjadi hukum, na'udzubillah. Oleh sebab itu, Nabi Yusuf mengatakan, wama ubarri'u nafsi, aku tidak menyatakan bahwa aku sudah lepas dari hawa nafsu. Tawaduknya, rendah hatinya Nabi Yusuf. Jadi kira-kira kalau ada orang sekarang, udah ngaji 2-3 kali, apa kata dia? Saya ini sudah bebas dari godaan hawa nafsu. Ente waras. Nabi Yusuf aja yang ma'asum, rendah hati, tawaduk. Wama ubarri'u nafsi, aku tidak lepas dari godaan hawa nafsu. Bedanya Allah menjaga. Kenapa Allah enggak jaga kita, Pak Ustaz? Itulah nanti kedudukan kita di hadapan Allah, berbeda level di antara kita karena berbeda kemampuan dalam mengendalikan hawa. Kenapa Allah ciptakan hawa nafsu untuk kita? Kenapa kita tidak dicopot aja hawa nafsu itu? Diambil Allah Ta'ala. Kan selesai masalah. Loh, ini kan ujian. Masuk ke tempat ujian. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. 200 soal. Lalu ada satu calon mahasiswa yang marah-marah. Kenapa banyak sekali ujian? Loh, ente kan masuk ruang ujian. Tentu banyak ujian. Saya enggak mau, ya keluar. Jadi enggak mau ujian hawa nafsu, ya keluar. Kemana? Alam kubur. Wa ma ubarri'u nafsi. Apa nafsu itu? Berasal dari kata apa? Apa maknanya? Kita akan lanjutkan setelah yang satu. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak menyatakan bahwa aku sudah lepas dari godaan hawa nafsu. Allah menjaga aku. Rendah hati tawaduknya Nabi Yusuf alaihissalam. Inna nafsa. Kalau sudah diawali dengan inna, menekankan makna yang amat sangat dalam. Inna, sesungguhnya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu ammarah. Dari kata amarah. Amarah. Kita ada mendengar istilah amar ma'ruf nahi. Apa makna amarah di sini? Menyuruh. Nyuruh. Minum khamar ini. Pakai sabu-sabu. Pergi kau buat dosa. Pergi sana. Karena memang itu kerja nafsu. Amarah. Ini amarah Pak Ustaz. Ini berarti amarah. Ini bahasa Indonesia. Nafsu marah. Bukan ini yang dimaksud. La amarah. Artinya amarah. Menyuruh. Karena memang dia selalu menyuruh-nyuruh. Memerintahkan. Dia perintahkan. Minum ini. Lakukan perbuatan ini. Makan yang haram ini. Lakukan perbuatan riba ini. Lakukan perbuatan. La ammarah bisu. Yang buruk-buruk. Yang jelek-jelek. Yang jahat-jahat. Nafs itu sendiri. Nafs adalah diri. Nafs. Makanya ada istilah. Ya kita jangan nafsi-nafsi lah. Jangan nafsi-nafsi. Diri. Nafs. Diri. Diri saya ini disebut nafs. Diri saya. Diri sebenar diri. Nafs. Jangan kita nafsi-nafsi. Jangan sendiri-sendiri. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu yang ada dalam diri manusia itu, dia selalu menyuruh, memerintahkan. Bangun pagi, terbuka mata, apa kata nafsu? Tidur. Tidur. Tapi ini azan subuh sudah berkumandang, besok masih ada. Lumayan, ada yang enggak sama sekali. Na'udzubillah. Dia selalu menyuruh-menyuruh untuk berbuat keburukan-keburukan. Oleh sebab itu maka berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, nafsu ini dibagi kepada tiga. Ada namanya nafsu ammaratun bisu. Inilah dia. Yang kedua namanya nafsu mutmainnah. Yang kita baca dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsu mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Selalu diartikan nafs ini diri. Ada yang mengartikan jiwa. Ada yang mengartikan soul. Soul. Inikah dia Pak Ustaz? Bukan. Ini kulit, daging, darah. Ini kalau mati habis dimakan cacing tanah, selesai. Tapi ada soul. Makanya orang selalu berkata SOS, save our soul. Selamatkan jiwa kami. Selamatkan diri kami. Jagalah, bangunlah lagu kebangsaan kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Karena kalau punya badan enggak punya jiwa, itu apa namanya? Hilang diri kita. Ini kita jaga. Nah, di dalam diri ini hanya mengikut perintah saja. Tangan hanya mengikut perintah, mata mengikut perintah, tapi ada nafs di dalam. Nah, diri, jiwa, soul, ada yang amaratun bisu, memerintahkan saja. Tapi ada yang tenang, mutmainnah, selalu mengajak kepada kebaikan. Yang mutmainnah ini 100% baik, tenang. Sedangkan yang amaratun bisu ini 100% tak betul. Selalu mengajak yang buruk. Ada lagi yang ketiga, ada 50-50. Itulah dia lawamah. Ini 50-50. Wah, kalau gitu saya ikut yang adil aja Pak Ustaz, 50-50. Datang SMS pengajian, oke. Okay. Habis ini kita dugem, boleh. Kita mau yang bersih, sebersih-bersih. Kita bukanlah malaikat yang suci daripada dosa. Kita pula bukan setan yang kotor tanpa adab. Lalu siapa yang bisa menolong kita? Illa ma rahima rabbi, kecuali yang mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa duduk di majelis ilmu ini termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan itu sampai mati insyaallah. Amin. Sampai masuk ke dalam surga pun karena rahmat Allah. La yadkhulal jannata ahadakum amaluhu. La yadkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Ngapain kita sholat subuh, zikir, tahajud, baca Quran, sedekah, bangun sekolah, anak yatim, fakir miskin, kita bantu tolong. Bukan karena itu kita masuk surga. Wala, tidak. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga karena itu. Wala ana, aku pun tidak masuk surga karena itu. Illa ayyatagammadani Allahu birahmatih, kecuali karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak pakai sabu-sabu? Nah, Allah rahmati kita. Kenapa kita tidak melakukan perbuatan dosa? Karena Allah rahmati kita. Maka jangan pernah sombong, angkuh. Ustaz, teman saya sekarang ini sudah lewat 40 tahun, sudah mau mati, mau bangkai. Masih lagi mabuk-mabuk, masih lagi makan haram, masih lagi korupsi. Saya yang selamat dari mereka. Kenapa kamu selamat? Siapa dulu saya? Oh, sombong. Yang layak diucapkan apa? Allah masih sayang sama saya. Bagus. Kemarin Pak Ustadz kecelakaan mobil. Kami berempat di mobil itu. Terus teman saya yang nyetir itu habis kejepit. Teman lagi di sebelah buka tabrak dari belakang. Tinggal saya. Kenapa? Allah masih sayang sama saya, Pak Ustaz. Itu yang tepat. Karena rahmat Allah. Makanya yang pertama kita sebutkan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat Allah itulah yang kita jaga senantiasa. Makanya Nabi pernah dalam satu majelis mengatakan, wah, ini rahmat Allah ada yang tidak turun ini. Kenapa rahmat Allah tidak turun? Kita lanjutkan setelah yang satu. Wama ubarri'u nafsi, aku tidak menyatakan bahwa diriku ini lepas dari segala macam godaan-godaan. Kenapa demikian? Innan nafsa la'ammaratum bisu', karena memang diri itu selalu ada saja di dalamnya yang mengajak, menyuruh untuk buat jahat, dosa. Lalu yang selamat siapa? Illa ma rahima rabbi, wali yang mendapatkan rahmat dari Allah. Maka selalu kita berharap semoga mendapatkan rahmat Allah. Lalu bagaimana kalau suatu saat silap, khilap, terpleset, terkeliru, tersalah? Masya Allah, tabarakallah. Begitu indahnya ayat Al-Quran. Ditutup Allah ayat ini dengan ungkapan, Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Inna sesungguhnya. Rabbi, Rabb Allah. Rabbku dia yang mencipta aku. Rabbi dia yang menjaga aku. Rabbi dia yang memberi aku rezeki. Maka ditekankan, sesungguhnya Allah yang mencipta aku, Allah yang menjaga aku sampai hari ini, Allah yang sudah memberi aku makan, minum, rezeki, bernapas sampai detik ini. Bagaimana dia? Ghafur, dia menutupi segala silap, salah, dan dosa-dosa aku. Hari ini kita dimuliakan orang bukan karena kita mulia, tapi karena Allah masih menutupi silap salah kita di depan mata orang banyak. Sebagaimana dia tutupi kita di dunia ini, mudah-mudahan ditutupinya pula dosa-dosa kita saat kita menghadapi dia nanti di yaumil mahsyar. Amin. Makna ghafur artinya ghafara, tutup. Ditutup Allah. Di balik dinding ini ada batu bata dengan semen yang jelek. Ditutup dengan semen, sudah. Ditutup dengan cat, sudah. Ditutup dengan dempul, ditutup dengan wallpaper, ditutup sehingga cantik dan indah. Kita pun juga ingin begitu. Ditutupi Allah dengan rahmatnya, ditutupi Allah dengan maghfirahnya, ditutupi Allah dengan kelembutannya. Maka jangan pernah berputus asa. La tayasu mir rahmatillah. Jangan pernah asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menutupi segala silap, salah, dan dosa. Rahim, rahmat, kasih sayang. Yang memiliki kasih sayang itu disebut dengan Rahim. Sekarang kita mundur ke belakang, naik ke atas. Ketika menjelaskan bahwa hawa nafsu itu jahat, mengajak pada perbuatan dosa, Allah tekankan dengan inna. Ketika Allah mengatakan bahwa dosa-dosamu akan ditutupi dan diampuni, Allah juga awali dengan inna. Sama. Bahwa di dalam dirimu itu ada yang mengajakmu buat dosa. Di dalam dirimu itu ada yang menyuruhmu berbuat maksiat. Inna. Memang betul. Ada di dalam. Tapi juga Allah sungguhnya akan menutupi itu semua. Inna. Apa bedanya? Di sini satu. Sesungguhnya nafsu itu mengajak berbuat salah. Satu. Tapi Allah akan balas dengan dua. Kalau kau bertobat, dua. Satu, dua. Allah menutupi dosamu, Allah akan menyayangi. Mungkinkah dua dikalahkan oleh satu? Yang satu inilah yang akan dikalahkan oleh dua. Keyakinan itulah yang akan menjadi harapan dalam diri seorang. Itulah yang membuat kita masih bisa tegak berdiri hari ini di atas muka bumi ciptaan Allah, di atas langit yang menaungi ciptaan Allah, bernapas hembusan ke atas, satu hembusan ke dalam karena karunia Allah. Kalaulah bukan karena ini, sudah lama kita tak layak hidup di atas muka bumi Allah. Karena yang satu oleh yang dua. Maka jangan pernah berputus asa, wahai para pendosa, wahai pelaku perbuatan maksiat. Karena yang kau lakukan itu satu yang dilakukan Allah. Membalas satu dengan dua disebut dengan ihsan. Allah tidak pernah membalas satu, balas satu. Kalau kau buat sedekah satu, dibalas Allah. Kama thali habbah ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kalau kau lakukan satu, Allah balas dengan dua. Wa ahsin, berbuat ihsanlah. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik pada kamu. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan ayat ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Ustaz, bagaimana cara kita menahan hawa nafsu, amarah, sekaligus cara menyikapi terhadap teman kerja yang sama tetangga yang emang hobinya ngomongin keburukan tentang kita. Itu aja, Tad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, celaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Yang paling mengenali diri kita adalah diri kita sendiri. Saya orangnya pemarah. Penyebab marah saya ini. Maka penyebabnya itu dulu atasi. Mahasiswa sekalian, pertemuan kita ada 16. Pertemuan pertama orientasi. Kita ada mid semester. Kita ada akhir semester. Ini 13 judul. Saya kan, kita masuk presentasi. yang lambat 15 menit jangan masuk lagi, karena kalau sudah lambat nanti saya marah. Jadi dari awal sudah kita. Kalau ada orang mancing-mancing, ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu klarifika. Ada sampai ke telinga saya bahwa kamu ngomong-ngomong begini. Benar? Konfrontasi. Ini saksi. Sehingga diselesaikan. Diselesaikan sehingga selesai masalah. Marah tidak menyelesaikan masalah. Kalau lah marah menyelesaikan masalah, maka cukup kita buat hari marah internasional. Sebab itu maka ada tindakan-tindakan yang sesuai dengan apa kondisinya, keadaannya, menarik rambut dari tepung, rambutnya tertarik, tepungnya tak rusak, kata pepatah. Sebab itu maka mudah-mudahan selamat kita dari nafsu ini, dan yang paling mengerikan adalah nafsu amarah. Setelah selesai, larut dia bernama bersama maaf, seperti larutnya garam yang ada di laut. Jangan karena sibuk melihat kaca spion belakang, sampai lupa bahwa ada truk besar di depan. Mudah-mudahan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.